ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, yang ketiga. Kata beliau Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini kisah Ibnu Abbas ini banyak jalur-jalur periwayatannya. Ada kelemahan pada jalur-jalur periwayatan sebagaimana yang telah saya isyaratkan, tapi sebagian dari jalur-jalur ini itu bisa saling menguatkan dan menunjukkan bahwa asal kisahnya itu kuat, asal kisahnya. Ya, apalagi sudah didukung dengan hadith Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Baik. Dikatakan di sini An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayat annahu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat, sungguhnya beliau berkata, falamma taghasyaha Adam hamalat fa atahuma iblis. Iya. Setelah Adam menggauli istrinya, istrinya pun hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua. Faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Latuti'unni aw laja'alanna lahu qarnai ayyil. Fayakhruju min batniki fayashukkuhu wala af'alanna yukhawwifuhuma. Samiyahu Abdul Harith. Ya. Jadi iblis datang, kemudian iblis berkata, sungguhnya aku adalah kawanmu, kawan kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Ya, demi Allah, hendaknya kalian menaatiku. Atau kalau tidak akan kujadikan anak tersebut bertanduk seperti ayil. Ya. Ayel ini diterjemah rusa. Kayaknya perlu diperbaiki ya terjemahannya, sebab ayel itu dari al-wa'al ya, jantan al-au'al. Al-au'al itu jamak dari wa'al. Wa'al itu kambing gunung. Pernah lihat kambing gunung yang lompat-lompat antara tebing-tebing itu? Hah? Itu namanya wa'al. Jantannya itu disebut ayel. Disebut ayel. Mungkin diperbaiki terjemahannya ya. Seperti tanduk kambing gunung yang jantan, atau kambing gunung jantan, begitu. Maka iblis mengancam sehingga akan keluar dari perut istrimu dan merobeknya, katanya karena dia bertanduk nanti keluar dari perut istrimu merobeknya. Ya, iblis, jadi iblis, demikian iblis menakut-nakuti mereka berdua. Iblis memerintah, namai anakmu itu Abdul Harith. Namai anakmu siapa? Abdul Harith. Iya. Jadi disebut dengan dia ingin agar supaya dinamakan dengan nama apa? Abdul Harith. Iya. Abdul Harith maksudnya iblis itu sendiri, Harith. Sebab dulu katanya iblis ketika dia masih diizinkan hidup bersama malaikat, maka iblis waktu itu namanya Al-Harith. Jadi kalau dinamakan Abdul Harith maksudnya dia. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dinamakan dengan nama dia, itu ada surah, ada bentuk dari tasyrik di situ. Nah, dan ini menunjukkan ya bahwa iblis itu di dalam menjatuhkan manusia ke dalam dosa, dia tadrij. Tidak mungkin Nabi Adam diajak berbuat syirik akbar, itu tidak mungkin. Jelas ya? Ya, tidak mungkin. Maka dia beri hal yang paling memungkinkan. Hal yang paling memungkinkan. Ya, karena itu syaitan itu di dalam menyesatkan manusia berbagai bentuk. Kadang dia mulai dari menyibukkan dia dengan perkara yang mubah dulu. Ya, disibukkan dengan mubah, setelah itu meningkat, disibukkan dengan hal yang makruh. Setelah itu disibukkan dengan dosa-dosa kecil. Setelah itu disibukkan dengan dosa-dosa besar. Setelah itu disibukkan dengan bida-bida. Ya, setelah itu dia baru naik kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Jelas ya? Jadi dia bertahap. Iya. Jadi ini kalau dibilang strategi, iblis ini ahli strategi. Ya, jagoan. Ya, kalau dia jagoan seperti itu, ya harusnya kita lebih apa? Lebih waspada lagi, karena iblis menyerang kita bersama dengan aliran darah. Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan pada anak Adam seperti aliran darah. Dalam Al-Quran Allah firman, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Jadikanlah dia sebagai apa? Sebagai musuh. Iya. Jadi ketika dia meminta ini, dia langsung kepada nama saya. Diambil batasan yang paling apa? Sedikitnya. Jadi antara syirik asgar, diambil syirik asgar dalam bentuk yang paling ringannya. Hanya tasyrik di dalam lafaz saya. Jelas ya? Baik. Fa abaya ayuti'ahu fa kharaja mayyitan. Maka apa yang terjadi? Ya, keduanya pun menolak untuk mematuhi iblis. Ya, maka setelah lahir bayinya, ternyata bayinya lahir dalam keadaan mati. Thumma hamalat fa atahuma. Fa qala mithla qawlihi fa abaya ayuti'ahu fa kharaja mayyitan. Ya. Kemudian Hawa hamil lagi, lalu iblis datang lagi kepada mereka berdua dengan mengatakan seperti perkataannya yang pertama. Kemudian keduanya tetap menolak untuk mematuhinya. Maka bayinya pun lahir dalam keadaan mati. Ya. Thumma hamalat fa'atahuma faqala. Thumma hamalat fa'atahuma fadakara lahuma. Fadrakahuma hubbul walad fasammayahu Abdul Harith. Ya. Maka yang ketiganya datang lagi iblis kepada mereka berdua, hamil lagi Hawa. Lalu iblis datang lagi kepada mereka berdua. Dan dia berkata, ya. Apa namanya? Seperti ucapan yang pernah dia katakan. Karena keduanya lebih menginginkan keselamatan anaknya. Keduanya sudah sangat cinta ingin memiliki anak. Fasamayahu Abdul Harith. Maka keduanya pun mematuhi iblis dengan menamai anak itu dengan nama siapa? Abdul Harith. Padalika qawluhu azza wa jal. Maka itulah tafsir firman Allah azza wa jalla. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Keduanya justru mengadakan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dia anugerahkan kepada keduanya. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Baik. Kata beliau, walahu bisanadin sahih an Qatada annahu qala syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Qatada bahwa Qatada berkata, yaitu berbuat syirik dalam ketaatan kepada iblis bukan dalam hal ibadah kepadanya. Jadi syiriknya ini dalam ketaatan bukan dalam ibadah. Iya. Itu maksud dari ucapan siapa? Qatada. Walahu bisanadin sahih an Mujahidin fi qawlihi lain ataitana salihan qala ashfaqa an la yakuna insanan wa dhakara ma'anahu anil hasani wa sa'idin wa ghairihima. Baik. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Mujahid ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, jika engkau menganugerahkan anak yang wujudnya sempurna kepada kami. Mujahid berkata, Adam dan Hawa khawatir kalau bayi mereka itu lahir tidak dalam wujud manusia. Ya, lahir tidak dalam wujud apa? Manusia. Diriwayatkan juga penafsiran yang seperti itu dari Al-Hasan Al-Basri dari Sa'id bin Jubair, maksudnya Sa'id, yaitu Sa'id bin Jubair Al-Hasan yaitu Al-Hasan Al-Basri dan selainnya. Baik. Jadi selesai ya di sini dari penafsiran para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik, saya tidak masuk terlalu mendalam ya dalam menjelaskan pendapat yang lain. Pendapat yang lain kan mengatakan bahwa ja'ala lahu syuraka, siapa yang dimaksud di situ? Keturunan Adam dan Hawa. Itu mereka ada dalil-dalil juga, dan tidak semua dalil-dalil mereka kita jawab di sini. Saya hanya bantah syubhat yang paling apa? Paling pentingnya saya. Baik. Di sini yang perlu dilihat di ucapan Qatadah, ya, tentang masalah syuraka fi ta'atihi walam yakun fi ibadatihi, ya, dibuatkan syirikat dalam ketaatan kepadanya bukan di dalam ibadah. Ya, zahirnya jadi ini yang dimaksud dengan perbedaan antara syirkut ta'ah dan syirkul ibadah. Jadi kalau syirik di dalam ketaatan itu, ya, maksudnya dia taat saja tapi tidak ada bentuk menghinakan diri dan bentuk kecintaan kepada siapa yang ditaati. Hanya dia taati perintahnya. Nah, beda dengan syirik ibadah. Kalau syirik ibadah itu syirik disertai dengan kecintaan, ya, penghinaan diri dan pengagungan. Dan disertai dengan khaufus sir, takut, ya. Jelas ya? Baik, itu syirku ibadah. Kalau syirku ta'ah itu sekadar taat saya pada perintahnya, mengikuti perintah. Iya. Bukan dengan kecintaan, bukan pula dengan penghinaan diri. Jadi itu perbedaannya. Baik. Kemudian di akhir dari bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan 5 masail. Ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fihi masail, padanya ada masail. Al-ula tahrimu kullismin mu'abbadin ligairillah, pengharaman setiap nama yang diperhambakan, ya, kepada selain Allah. Diperhambakan maksudnya disandangkan awal abad itu kepada selain Allah. Baik. Sudah kita terangkan tadi kenapa dilarang, dia masuk dalam jenis syirik apa? Di rububiyah dan uluhiyah. Baik. Yang kedua, tafsirul ayah. Penafsiran dari ayat. Iya. Falamma atahuma salihan, artinya salihan apa tadi? Selamat dalam keadaan sempurna. Ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Keduanya menjadikan sekutu-sekutu pada apa yang Allah berikan kepada keduanya. Ya, apa maksudnya di situ? Syirikat itu apa di situ? Hah? Dalam bentuk penamaan. Dinamakan dengan apa? Abdul Harith, penamaan kepada selain Allah. Itu tafsirnya, ya. Baik, yang ketiga, thalithatu anna hadha syirk bi mujarradi tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha. Kesyirikan ini hanya pada sebatas penamaan walaupun tidak dimaksudkan hakikat sebenarnya. Ya. Jadi ini ketika ditaati oleh Adam dan Hawa menamakan Abdul Harith, ya, itu kan sekedar ketaatan di dalam penamaan. Mereka tidak memaksudkan hakikatnya. Dia memaksudkan apa? Hakikat yang diinginkan oleh siapa? Yang diinginkan oleh iblis, bahwa ini anak adalah hamba Al-Harith. Al-Harith adalah dirinya. Kan begitu? Itu yang diinginkan oleh iblis. Tapi kalau Adam dan Hawa, dia tidak menginginkan hal tersebut. Sekedar penamaan saya. Jelas ya? Ini ditambih oleh Syekh, ya, bahwa hal yang seperti ini saja tidak dibolehkan, apalagi lebih daripada itu. Baik. Ar-rabi'atu anna hibatar rajuli lirrajulil bintas sawiyya minan ni'am. Iya. Anna hibatallahi lirrajuli albintas sawiyyata minan ni'am. Bahwa pemberian Allah untuk seseorang dengan lahirnya putri yang sempurna itu adalah bagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini bagian dari nikmat ya, berbeda dengan apa yang masyhur di kalangan orang-orang jahiliyah. Iya. Masyhur di kalangan orang-orang jahiliyah bahwa anak perempuan itu adalah hal yang tidak bagus. Mereka membenci anak perempuan. Jadi dari mana di sini sisi pendalilan penulis diberi anak perempuan yang apa? Seimbang. Ayatnya menyebut anak perempuan atau anak laki-laki? Kisah tadi ada menyinggung anak perempuan? Tidak ada. Kalau begitu dari mana penulis dapat anak perempuan? Hah? Ya harus ditahu ya dari mana, nanti antum baca-baca saya enggak tahu asal usulnya. Ayat kan hanya menyebut diberi anugerah anak. Enggak diterangkan anak apa, laki-laki maupun perempuan. Artinya perempuan juga pasti masuk di dalamnya, makanya penulis khususkan kalau seorang diberi anak perempuan yang selamat sempurna, maka itu berarti masuk dalam nikmat juga. Sama kalau dia diberi anak laki-laki. Karena ayat konteksnya apa? Umum mencakup anak perempuan dan anak laki-laki. Itu sisi pendalilan penulis. Baik, al-khamisah yang kelima. Dzikrus salaf al-farqa baina syirki fit ta'a wa syirki fil ibadah. Ya. Para ulama salaf menyebutkan perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam apa? Dalam ibadah. Ya, kalau syirik dalam ketaatan tadi apa tadi ini ya? Iya. Dia hanya syirik tidak disertai dengan apa? Penghinaan diri dan kecintaan. Dia hanya mengikuti perintah saja. Iya. Jadi dia tidak masuk ke dalam syirik apa? Syirik akbar. Itu hanya syirik di dalam mengikuti di penamaan. Iya. Kemudian yang kedua, Adam tidak menghendaki hakikat apa? Tabid sebagaimana yang telah kita terangkan. Jadi beda ya. Adapun syirik di dalam ketaatan, syirik dalam ketaatan itu mengandung mengandung penghinaan diri kepada Allah, kecintaan dan pengagungan kepada mengandung penghinaan diri, pengagungan dan kecintaan kepada selain Allah, itu syirik di dalam ibadah. Baik, jadi itu perbedaan antara keduanya.